Tatkala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu salimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu. Menikmati imaji bersamamu, maka terimalah diriku. Kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik. Ku sadar lirikku tak seindah lagu indie yang selalu kau dengar, meracuni telingamu. Ku pastikan ini bukan tentang sejarah lara, sahaja bu warnai duniaku. Terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Perbedaan buat kita terus bersama. Izinkan ku jaga hatimu. Meskipun hidup tak selalu indah, meskipun hidup tak selalu indah.